Bagaimana hukum fidyah bagi wanita hamil dan menyusui? Inilah tak silam pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya dalam masalah ini, bahwa perempuan yang hamil dan menyusui hanya sekedar membayar fidyah dan tidak mengqadha. Saya ingatkan bahwa perempuan yang menyusui, di sini perempuan yang menyusui murni, bukan karena haid atau karena nifas. Kalau misalnya dia menyusui, pada saat dia menyusui dia haid, maka terhitungnya haid. Kalau misalnya nifas, yang terhitung nifas, bukan menyusuinya. Sebab asalnya yang dihitung adalah darah yang keluar. Nah, jelas? Jadi kalau dia haid atau nifas, maka dia mengqadha. Mengqadha dan tidak membayar fidyah.